Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah. Kita saat ini sudah sampai di pembahasan tentang fi'il mudhari ya. Di dalam kitab Hasyiah Al-Asmawi dituliskan qauluhu wa mudhari sumya mudhari'an minal mudhara'ah wa hiya al-musyabahah li musyabahatihi al-isma fil harakat was sakanat wa qabuli lamil ibtida ka apa ini madharib ya ka madharib. Jadi alasan penamaan mudhari mudhari ya, jadi kata mudhari fi'il mudhari diambil dari kata mudhara'ah. Mudhara'ah ini artinya menyerupai. Diambil dari kitab mudhari'ah yang artinya menyerupai, sebab serupa dengan kalimat isim, serupa dengan kalimat isim di sisi satu harokat, harokat dan sukun ya, harokat dan sukun dua bisa menerima lam ibtida bisa menerima lam ibtida. Final ya, ini dicontohkan di sini ya, kamadhorib fa'in awalahu maftuh watanihi sakin. Nah, ini salah ini yang benar dhoribun ya, wasalithu maksud fakadari kan mudhari kaya dhoribu fa'in ya'ama. Kelamaan ya baca ini. Contohnya dua kata ya kata dhoribun ya, dhoribun ini bun itu dari apa, domatan itu apa kok lupa ya, dari bun ya. Kemudian kata dari bun dan apa tadi ya, dari bu ya dari bu. Nah, ini sebentar, ini bentuk keserupaannya ini, dari bu dan yang dari bu ini kan huruf pertama kedua ketiga ya. Kalau huruf terakhir ini tidak dianggap karena kan ini harokatnya bisa berubah-ubah ya, mu'rob ya. Ini juga tidak dianggap. Ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, ini kan harokatnya nanti kan sama ya. Harokatnya nanti sama, yaitu pertama fathah, kedua sukun, ketiga kasroh. Ini kan sama dengan ini, pertama juga fathah, kedua juga sukun, ini kan alif ini kan juga dianggap sukun, ini ketiga ini kasroh. Jadi dari sisi harokat, fi'il mudhari dan kalimat isim itu mirip, fi'il mudhari itu mirip kalimat isim. Kemudian ini contohnya saya itu saja ya. Kategori pun dan yang teribu saya tulis di sini saja. Kemudian begini. Kata daribun dan yadribu. Kemudian contoh yang lain, keduanya bisa kemasukan lam. Contohnya adalah kalimat ini, contohnya kalimat yang kedua ini, inna zaidan la yadribu, dan mana tadi, inna zaidan la dharibun. Nah, ini sama, ini fi'il mudhari bisa bersama dengan lam ya. Ini namanya lam ibtida', ini juga bisa bersama dengan lam. Ini namanya adalah lam ibtida' atau lam taukid, biasanya diartikan dengan lam taukid. Jadi keduanya ini sama, sehingga fi'il mudhari dianggap mirip dengan kalimat isim. Kemudian pengertian fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang bermakna perbuatan atau hadas ya. Hadas itu sebenarnya lebih umum dari perbuatan, pokoknya tidak benda ya, di luar kata benda. Bermakna fi'il yang bermakna perbuatan, mana tadi, dan bersama dengan waktu saat ini atau yang akan datang. Jadi waktunya bisa dua, fi'il mudhari itu. Ini fi'il mudhari. Kemudian wa amrun. Sekarang membahas fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan perintah dan bisa bersama huruf ya yang menunjukkan lawan bicara perempuan. Ini terjemahannya. Lawan bicara ini ada yang dimaksud adalah apa itu? Ada lawan bicara dan perempuan. Ini terjemah dari lawan bicara itu yang dimaksud adalah mukhatabah ya. Mukhatabah. Kemudian lawan perempuan ini adalah mu'annasah. Jadi huruf ya, mu'annasah, mu'atobah, huruf ya yang menunjukkan lawan bicara yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian contohnya adalah apa tadi, idribi ini adalah idribi ini fi'il amar. Ini maknanya adalah perintah memukul untuk perempuan. Mengapa perempuan? Ya karena tadi perempuan ini ditandai dengan ya ini. Jadi fi'il amar itu kan biasanya cuman idrib ya, cuman idrib gitu saja. Kalau idrib saja itu adalah perintah untuk laki-laki, tapi kalau ditambah ya ini adalah perintah untuk perempuan. Jadi apakah kata idrib itu kalimat fi'il amar? Jawabannya iya, karena satu bermakna perintah, dua bisa bersama dengan ya mu'anasa mu'atabah. Ini sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah dan bisa bersama dengan huruf ya tadi ya, huruf ya yang menunjukkan arti lawan bicara perempuan. Semoga memahamkan ya. Semoga memahamkan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawabi.